الإخوة بني آدم، menghilangkan nyawa. Dan dari situ kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan hukum atas pembunuhan yang tidak syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya, memulai kisahnya dengan kalimat watlu alaihi, dan bacakanlah kepada mereka. Sampaikanlah kisah ini, yaitu kisah Nabi Adam, cerita tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam, Ilhaq dengan sesungguhnya, sesuai dengan apa yang telah terjadi, bukan dengan cerita yang ditambah-tambahi, diamandemen, dikurangi, dibumbui, sehingga dalam hal ini memang ada yang menambah-nambahi, terutama ditambahi oleh Bani Israil. Bani Israil senang menambah-nambahi cerita yang asli supaya terasa sedap, diberi bumbu penyedap rasa di dalam cerita, sehingga rasa cerita itu lebih seru, lebih asyik. Jadi kalimat bilhaq di sini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menceritakan sesuatu, ceritakanlah apa adanya. Dan itu merupakan ciri khas orang beriman. Tidak seperti sebagian orang mengatakan apabila dititipi omongan ditambah, kalau dititipi duit dijual dengan alasan biaya ongkos, biaya power, kasus power, bensin dan sebagainya, biaya capek, dia yang hilang melihat duit, sebenarnya tambahan dan di dalam ruang disebut biaya operasional, termasuk biaya operasional cerita, dan kadang-kadang biaya operasional ceritanya justru lebih besar daripada ceritanya itu sendiri. Bapak ibu sekalian, kata ilham di sini titik berat daripada perintah ini. Sebab membacakan cerita, menceritakan kembali kejadian atau suatu peristiwa, siapapun bisa melakukan, sampai anak kecil bisa mendeskripsikan kejadian yang telah dia lihat di jalan atau ketika dia bermain dengan teman-temannya. Tapi titik berat di sini adalah pada kata bilhaq. Waslu alaihim naka abnai adama bilhaq. maka disebablah leher orang tersebut mati, tidak lolos di dunia, tapi di akhirat dia masuk surga. Ini cerita orang masuk surga lantaran seekor lalat. Walaupun sudah cerita ini, dan sampai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai di zaman Nabi Muhammad alaihissalam, berbagai acara yang merupakan kurban pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dilakukan dengan menyembelih hewan. Dan kita melanggengkannya dalam tradisi kita apa? Idul Adha, atau disebut juga dengan Idul Kurban. Karena cara ini merupakan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka iblis laknatullahi alaihi tidak tinggal diam, di mana posisi persembahan merupakan ibadah besar. Bahkan disejajarkan dengan sholat di dalam Al-Qur'an ini, faqali li rabbika wanhar. Faqali, dan sholatlah untuk Rabbmu, demi Rabbmu, wanhar, dan lakukan penyembelihan kurban. Kata dan di sini menunjukkan disejajarkannya antara sholat yang merupakan syariat sangat besar, sangat penting dengan syariat kurban atau penyembelihan hewan kurban. Kesimpulannya dari kalimat ini, qurbana kurban, tak kalah keduanya melakukan persembahan sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih hewan. Secara lebih detail, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa Nabi Adam Alaihi Wasallam memiliki anak selalu berpasangan, lahir dua-dua. Lakinya ganteng, ceweknya jelek. Sebaliknya, adiknya lain lagi. Itulah memang guru. Masalah kecantikan dan kegantengan, jelek atau bagusnya, semua itu Allah yang ngatur. Ya hadu lima biasa. Allah memberikan pemberiannya kepada yang Allah kehendaki. Di antara kita ada yang hidungnya sangat mancung, ada yang hidungnya sangat ketek, ada yang pipinya sangat tembem, ada yang pipinya jadi cekung, dan bermacam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hambanya bukan dari bentukan fisiknya, performa fisiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hambanya dari isi hatinya dan realisasi amalnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, ya sahih Muslim, "Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian dari sisi bentukan tubuh kalian, tidak menilai kalian dari sisi bentukan tubuh kalian, melainkan dari isi hatinya dan realisasi amalnya. Saya sedikit jelaskan hadis ini lebih banyak, karena hadis ini sempat menjadi syubhat sebagian orang. Karena sebagian orang hanya mendapatkan dan mencukupkan diri pada riwayat yang tidak menyebutkan tambahan wa a'malikum. Apa maksudnya? sebagian riwayat hadis ini bunyinya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu saja titik. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari sisi bentukan tubuh kalian, tampilan kalian, melainkan melihat dari sisi hati kalian. Sehingga ada orang yang berkomentar, yang penting hatinya, amalnya tidak penting, mau sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah tidak penting, yang penting hatinya. Sehingga ketika orang melakukan bid'ah dalam ibadahnya, dia mengatakan yang penting hatinya, yang penting niat saya ikhlas. Masalah dinilai benar baik diterima atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan saya. Kalimat ini tidak benar, karena dia terkena syubhat dari hadis yang tidak ada tambahannya ini. Dan kaidahnya di dalam ilmu hadis, az-ziyadah, tambahan redaksi dalam sebuah hadis, itu lebih dipakai daripada hadis yang tidak ada tambahannya, selama tambahan itu berasal dari riwayat yang sahih, dari riwayat orang-orang yang terpercaya. Dan hadis tersebut yang saya katakan ada di dalam sahih. Wahabis untuk mengukur keridhaan Allah Azza wa Jalla dan kecintaannya kepada orang tersebut bukan hanya dilihat dari hatinya, tetapi hatinya plus realisasi amalnya. Hatinya berniat, niatnya ikhlas karena Allah, oke. Amalnya terrealisir dalam bentukan sesuai dengan sunnah atau tidak. Jika sesuai dengan sunnah, maka diterima. Tidak sesuai dengan sunnah, maka ditolak. Maka para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa apabila amal itu benar sesuai dengan sunnah, tetapi tidak ikhlas karena Allah, hatinya tidak ikhlas karena Allah, niatnya tidak murni karena Allah, maka tidak diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila niatnya ikhlas karena Allah, tetapi amalnya tidak sesuai dengan sunnah, juga tidak diterima. Maka yang diterima adalah makana khalisan shawaban. Makana khalisan shawaban. Apa saja di antara amal kita yang kita niati ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan benar dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihi wasallam. Kembali kepada izqarraba qurban. Dua anak Nabi Adam alaihissalam, yang laki-laki dan dia dapat pasangan, Qabil dan Habib. Karena biasanya pernikahan antar anak Nabi Adam alaihissalam ini terjadi kepakan, dan itu tidak terjadi, tidak dibolehkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara laki-laki menikahi saudaranya perempuan, orang sekarang bilangnya apa itu? Incest. Tapi pada saat Nabi Adam alaihissalam, tidak ada manusia lain selain mereka itu, sepasang. Nah, pada saat pasangan yang mendapati pasangannya ini cantik, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agar terjadi perkawinan siri, maka tidak terima yang memiliki pasangan cantik. Karena tidak terima, maka ketika menggembala kambing, dia berniat untuk membunuh saudaranya itu. Tetapi sebelum itu, keseruan sebelum itu dilerai oleh Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS dibimbing dengan wahyu agar keduanya melakukan persembahan. Inilah yang dimaksud inforoba kurban. Keduanya mempersembahkan kurban. Dari mana? Diambil dari hasil gembalaan masing-masing. Salah satunya berkurban dengan kambing-kambing yang bagus-bagus. Disembelih, kemudian tanda diterimanya adalah dengan diturunkannya api yang menyambar kurban tersebut. Maka diambillah, diangkat ke langit. Ini yang dimaksud dengan kalimat fatuhubbila min ahadihima. Diterima dari salah satunya. Sedangkan yang lain, saudaranya yang lain ini, dia berkorban, dia pilih-pilih dari kambingnya, turun-turun, yang tidak masuk kriteria dalam korban. Yang, apa itu, akhirat. Kalau barang itu akhirat, ya. Ya. Yang dia dari situ dikorbankan, maka tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhir ini. Walam yutaqabbal minal akhir. Tidak diterima dari yang kedua, dari yang lain. Tidak diterima, maka yang berhak mendapatkan jodoh cantik tersebut adalah adiknya yang memiliki kurban yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu syaratnya. Karena tidak diterima, maka di situ syaitan bermain. Digodaklah anak dari Adam Alaihissalam yang seperti ini untuk menghabisi saudaranya. Allah, dia mengatakan, la'akulanna, akan kubur, kamu akan kuhabisi. Apakah saudaranya yang akan dibunuh ini? Qala innama yataqabbalullahu minal muslimin. Ini bukan salahku. Memang Allah yang menerima persembahan itu dari orang yang betul-betul bertakwa. Mari kita ambil dulu intisari dari ayat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ciri khas ketakwaan adalah dari kesungguhan dan ketulusan orang itu beramal. Bukan hanya benar dilakukan sesuai dengan cara yang disunnahkan, bukan hanya karena ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla, tetapi mengambil amal dengan kualitas kesungguhan. Tidak asalan. Maka, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Di antara makna ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintahnya dengan penuh kesungguhan, tidak asal-asalan, tidak pakai prinsip yang penting. Yang penting sholat. Sholatnya benar atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak, tidak penting. Yang penting sholat. Sholatnya tepat waktu atau tidak, tidak penting. Yang penting sholat. Ya. Jangan pakai asal. Jangan pakai rumus yang penting, sehingga menghasilkan amalan yang tidak dinilai penting. Dan orang penting adalah yang tahu kepentingan, mementingkan yang terpenting, dan tidak pakai prinsip yang penting. Ini ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah. Di sini dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. kalau dilihat secara fisik amalannya, saudaranya yang kurbannya tidak diterima, apakah dia tidak beramal? Dia melaksanakan perintah sembelihlah kurban-kurban itu dan persembahkan kepada Allah. Dia melaksanakan perintah ini, tapi dia melaksanakannya dalam bentuk hafalan yang penting, maka tidak diterima. Berhati-hatilah dengan amalan kita masing-masing. Apakah kita melaksanakannya asal-asalan, atau kita melaksanakannya dengan penuh kesungguhan? Mari kita camkan baik-baik dalam hati kita masing-masing. Setiap amal yang kita persembahkan sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, tidak asalan. Oke. Selanjutnya, punya andalan dia sendiri, atau karena dia dia tidak punya kesempatan, atau dia karena takut takut kepada Allah. Kalau dia tidak membalas karena memang dia merasa minder, badannya kecil, tidak bisa membalas, maka tidak menjadi keharusan buat dia. Tetapi jika jawabannya ini seperti yang dikatakan anak ini, ini akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, saya tidak mau membalas karena saya takut kepada Allah. Di sini karena takut kepada Allah, ini niat. Ini yang ada di dalam hati. Jika motivasinya karena takut kepada Allah, maka jadilah pahala besar. Begitu pula tatkala kita berkesempatan untuk melakukan dosa, apa saja? Seseorang memiliki paras tampan, uangnya banyak, punya jabatan di kantor, punya sekretaris sangat cantik, dan sekretarisnya begitu kesengsem kepada bos ini. Apa yang mungkin terjadi? Makan bersama, mulai dari makan siang sampai jalan malam nonton bareng, sampai kemudian apa yang anda pikirkan terserah, anda nggak pikir apa. Ya, yang kejujuran rupanya tidak paham, berarti connect. Terjadi atau tidak terjadi, kemudian sang bos ternyata takut karena takut kepada azab Allah, takut akhiratnya, maka walaupun punya sekretaris sang cantik Melinda, dia hanya perlakukan sekretaris itu sebagai sekretaris. Ya, letakkan saja aktifnya di situ. Ya, nanti saya baca, saya akan bertanya. Ya, ya, oke, okay. Silakan. Ada yang lagi ya, boleh begini. Aku justru sebaliknya begini. Gini nih, ya, Mbak. Nanti saya kata dulu, kamu siapin kopi dulu ya. Mejanya di sampingnya, dibikinin kopi di situ. Sambil orang-orang yang liatin, baik. Mbak, nanti malam kita makan sampai. Dinner dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang terjadi. Atau ada yang takut kepada Allah. Saya tidak akan pakai sekretaris ini kecuali pada porsi jabatannya sebagai sekretaris. Dan bahkan bila perlu untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah, dia kemudian tidak terima sekretaris kecuali dengan yang sejenis. Tidak ini. Ada di antara kita yang takut kepada Allah, kalau meninggalkan perbuatan buruk karena takut kepada Allah, itu baru merupakan amal besar. Tapi kalau meninggalkannya karena memang tidak ada kesempatan, atau memang tidak mampu untuk melakukan maksiat itu, maka itu bukan sebuah amal yang besar. Lainnya, inni uridu an tabu'u bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar. Kalau kamu memaksakan diri untuk membunuhku, itu artinya kamu akan mengambil dosa-dosa saya, dan kamu akan memikul dosamu plus dosa-dosa saya. Saya ingin terbebas dari dosa-dosa saya. Silakan ambil. Silakan ambil nyawaku dan ambil dosa-dosaku. Wadzalika jazaa'u dzalimin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. selanjutnya apa? Bergejolaklah di hati saudaranya yang tidak ada percaya cantik tadi. Fa'awwa'atlahu nafsuh. Hawa nafsunya mendominasi kalbunya. Antara hawa nafsu yang mendominasi, yang mendorong kepada keburukan, dengan kalbu yang memiliki potensi baik, maka kemudian fa'awwa'atlahu nafsuh qatla'ati. Berakhir dengan memuncaknya emosi dan berkeburukan untuk membunuh saudara. Pada lagu, maka dia bunuh saudara. Fa'af ba'amin al-fajiri. Maka berikutnya dia menjadi rugi. Merugilah. Singkat cerita berikutnya. Bapa antallahu burana. Allah utus seekor burung darat. Ya bahasu fil ardi liyuhyahu kaifa yuwari sawata akhi. Dan itu juga mereka ulang kejadian pembunuhan. Allah azza wajalla menyuruhkan panggilan gagak ini memburu saudaranya bersama gagak. Lalu mati gagak yang lain dan dia mencari tempat di bumi. Kemudian dia korek-korek bumi tersebut, tanah tersebut dikorek-korek untuk bisa menguburkan saudaranya yang telah dia bunuh. Kemudian anak lagi ada ini kemudian mengatakan, ya walilata, aku menyesalnya dia itu. A'adat tu'an aku namin lahadar ro'ah. Sebegini lemahkah diriku? Seperti halnya jaga. Ra'ulah ya sawu ada ahli. Sehingga aku harus menimbun saudaraku sendiri. Maaf. Maka menyesallah dengan penyesalan yang berat, menjadi termasuk orang-orang yang menyesal. Kemudian kata Allah, di sini kemudian tertimbul pada ayat berikutnya hukum. Akibat dari perbuatan itu, maka kemudian muncul hukum. Min ajli dzalik. Maka dari itu, berarti kejadian itu menjadi detik. Jadi munculnya hukum. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil. Kami tetapkan hukum atas bani Israil. Man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ardh fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa atau siapa saja di antara bani Israil yang membunuh sesama manusia tanpa data yang dibenarkan secara syar'i, maka sama hukumnya dengan telah membunuh semua manusia. Membunuh satu, dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Wa man ahya fakannama ahyanna jami'a. Sebaliknya, barang siapa yang menyelamatkan nyawa satu orang, nilainya sama, pahalanya sama dengan menyelamatkan nyawa semua manusia. Walaqad ja'akum rusuluna bil bayyinati. Dan sungguh telah datang kepada kami Israel rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang benar. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian kebanyakan di antara mereka setelah diberikan perintah dan larangan itu justru berbuat aniaya dan berlebih-lebihan di dalam berurusan di muka umum. Sampai pada ayat ini, pembicaraan kita tentang kasus pembunuhan anak Nabi Adam alaihissalam dan telah kita ambil beberapa inti darinya. Semoga Allah azza wa jalla jadikan bersama kalian kedatangan ini banyak hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita. Sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.